بسم الله الرحمن الرحيم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya mencium tangan kepada guru besar atau ustaz atau orang tua? Gak apa-apa. Mau guru besar, guru kecil gak ada masalah. Guru badan besar, guru macan kecil gak ada masalah. Itu takrim, bagian dari penghormatan. Antum lihat nanti di hadis riwayat Al-Bukhari, saya punya buku, saya sudah karang. Ya, bukan mengarang, cuma mengumpulkan sedikit saja, ya. Ada namanya Al-Majmu', 17 hadis Al-Majmu' bekal Nabi bagi para penuntut ilmu. Nanti kalau kami sudah cetak kembali, mudah-mudahan nanti bisa disebarkan lagi, ya, insyaallah. Itu Nabi SAW dikisahkan dalam beberapa keterangan bahwa indah, beliau punya jadwal untuk mengajar. Beliau punya pemetaan prioritas untuk diajarkan. Tapi yang paling antum harus ketahui, bahwa dalam setiap ibadah beliau, pasca sholatnya itu Masya Allah, beliau mengamalkan amalan dulu. Apa diantaranya? Pasca sholat itu sunnahnya zikir. Zikir. Quran surah keempat, An-Nisa ayat 103, puisi paling kanan sebelah atas. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذْكُرُ اللَّهَ. Jika sholat telah tuntas dikerjakan, maka bergegas untuk berzikir kepada Allah. Qiyaman. Kalau sibuk, silakan sambil berdiri. Apa sih sibuknya antum sampai gak bisa zikir? Apa gak bisa sambil keluar? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Boleh zikir. Silakan. Kalau bisa tenang, sambil duduk. Wa qu'udan. Atau kalau sholatnya sambil berbaring, berbaring gak ada masalah. Silakan. Zikir. Apa itu zikir? Segala aktivitas yang mengingatkan kita dengan Allah. Silakan. Ya, bisa antum beristighfar tadi. Hadis Muslim, hadis 591. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta salam, minka salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Setelah itu la ilaha illallah la syarika lahu mulku wa hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis Muslim hadis 593. Hadis Muslim hadis 597. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian bisa juga setelah itu antum kemudian membaca ayat-ayat Quran. Quran bagian dari zikir. Makanya disebut dengan zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kami yang telah turunkan Al-Qur'an sebagai zikir. Zikir. Jadi kalau antum sedang baca Al-Qur'an itu berzikir. Makanya di hadis riwayat Abu Dawud dan hadis 1523 Nabi membaca Quran setelah yang tadi ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nasrusin Quran surah kedua 255 setelah itu al-ikhlas al-falaq an-nas silakan kalau perlu hafal ulangi murajaah karena mengulang Al-Quran menghafal Quran bagian dari zikir disebut zikir Quran surah 54 ayat 17 ayat 22 ayat 32 ayat ke-40 walaqad yassarnal qur'ana lidzikri bukan lidhifzi. Kami telah jadikan Al-Quran mudah untuk dizikir, diingat sebagai zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan. Setelah itu apa? Berdoa. Silakan bagian dari zikir. Hadis Ibnu Majah nomor hadis 925. Begitu selesai itu semua Nabi berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Sambil mengangkat tangan, boleh. Abu Dawud nomor hadis 1848. Boleh silakan. 1488 sampai 1490. Inna Allah hayyun karimun. Allah sangat maha pemalu, sangat mulia. Dan lebih malu meninggalkan keadaan hambanya dalam mengangkat tangan tanpa menjawabnya. Mengabaikannya. Silakan. Setelah itu kemudian Nabi berpisah. Tiba-tiba para sahabat kemudian mengejar Nabi mencium tangannya. Salaman. Ada yang menyalami, ada yang cium, ada yang macam-macam. Ada yang macam-macam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Enggak ada masalah. Silakan kalau itu ditujukan untuk takrim, memuliakan. Boleh. Bahkan bersalaman khusus dari At-Tirmidzi. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Tidaklah dua orang muslim bertemu di manapun kapanpun kemudian keduanya bersalaman kecuali bila ada dosa di antara keduanya maka Allah akan mengampuni keduanya sebelum berpisah. Diampuni. Tapi utang tetap. Cuma dosa yang diampuni, hutang tetap belum lunas. Bayar baru lunas. Ada dari bersalaman dan takrim dalam bersalaman kan lain-lain. Antum salaman ke ibu antum masa sama dengan salaman kepada yang lainnya? Tidak. Ada takrimnya, silakan. Nabi dicium, ada yang mencium keningnya, ada yang macam-macam. Tidak ada masalah, itu takrim. Takrim, penghormatan, kemuliaan. Sepanjang benar sesuai aturan. Sesama mahram boleh. Antum mahasiswa, dosennya perempuan. Jangan cium tangannya, itu bukan mahram antum. Bukan. Antum perempuan, mahasiswi, dosen laki-laki, tidak boleh. Bukan mahram. Kecuali dosen itu bapak antum, tidak ada masalah. Ibu antum, tidak ada masalah. Sah. Ibunda cium tangannya, bapak cium tangannya, mahram. Yang lain tidak. Dengan teman-teman silakan, dengan ustaz, dengan siapa silakan. Yang tidak boleh jangan mengkultuskan. Jangan mengkultuskan, itu yang tidak dibenarkan. Paham ya? Baik.